Saya ada masalah kencing dedah. Tiap kali lepas buang air kecil, macam ada saki-baki yang terkeluar. Terutama sekali masa nak solat 5 kali, masuk tanah 5 kali semayang semula. Dok-gok dah saya. Jadi saya tadi nak minta penawar lah petua yang boleh obat penyakit begini. Daripada insang bekas mak rempik. Dia kuat sangat tu, pulah kezoh, siapa tak berhenti air kecil tu. Jawabnya, jenis dedah ni ada dua. Yang pertama, dia ada waktu berhenti dia. Dan ada waktu tak berhenti. Kalau jenis berhenti ni, jenis kalau dia kecing, masa tu saja dia akan berlaku menitik. Sampai setengah jam. Tak ada lah. Masa tu dia bersolat. Tapi ada satu lagi kronik ni, dia tak kira. Kecing tak kecing, dia menitik. Sok mau air kecing. Jawabnya, kita amalkan istibrok. Istibrok ni adalah petua yang sangat mujarab. Dengan syarat, jangan rosok lagi lah seorang. Kecing, pundi-pundi kecing dia. Iaitu bila tiap kali kita kecing, kita tengok. Biasa kita semayang kat gigi, kita gerak bangun, dia akan keluar banyak mana. Adakah banyak macam kita kecing juga, ataupun setitik dua. Kalau setitik dua biasanya, obat dia istibrok saja. Iaitu banyak cara istibrok. Istibrok ni mana melepaskan diri daripada segala najis-najis yang saki-baki. Iaitu yang mudah sekali kita reheng. Habis kecing, biar berhenti betul dulu, reheng. Tak ada dah rasa satu hari kecing, reheng. Buat gitu. Buat kuat gitu. Biasa reheng tu dia akan menghabiskan sisa-sisa 2-3 titik tadi. Kesnya video 3 titik tu, kita basuh, kita bakar baju, kita ambil wuduk, kita pergi semayang, masa rokok sujud, dia gegar. Dia duduk dalam pala mikrofon ni je. Faham tak? Bila gegar, dia tak kerak sini dah, dia kuci sini dalam. Sini tak kuci dah. Cuma tekanan udara saja yang menyebabkan lidah jatuh. Bila kita kocok, dia akan nitik ketik dua. Lepas tu, bila kita dia akan tubik ni. Atau duduk bangun. Aman lah nak berobat. Ataupun ambil orak bawah ni. Dia satu orak. Faham? Pegang perlahan atas orak tu, tolok. Bila tolok tu, dia akan keluar lagi. Air kecing selepas kecing. Terang waktu dulu.